Ririn, Ririn kecil bersama Pantura Live Music. Mas Rommeli. Bus kepanjangan. Mas Rommeli. Kepanjangan. Piye kok Mas kok salah terus kiri? Piye? Mas Rommeli. Selamat malam buat semuanya. Ora usah sungkan dan munio, kowe arep jaluk mas kawin opo, pilih omah opo rojo koyo, inten opo mutioro, yen perlu rokok lanyola, demi kowe aku lilo, sempeten aku kok terima. Sudah dikasih.